Bismillah. Sebelum daras dimulai, coba anak-anak al-aulad yang masih dalam tingkatan TTP, coba anak-anak segera menempati tempat mereka. Tidak bermain-main di luar. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima, amma ba'd. Fa ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segenap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, di mana senantiasa kita memohon kepada Allah semoga hari-hari yang ada, waktu yang Allah perjalankan pada kita, betul-betul memberikan kemanfaatan, kebaikan bagi diri-diri kita. Di malam hari ini kita meneruskan membacakan mukaddimah yang berisi tentang biografi muallif. Siapa muallif ya? Barakallahu fikum indak ya Aslam. Atau kitab yang akan kita baca apa namanya? Indak ya Fawaz. Kitab apa? Minhajus Salikin. Minhajus Salikin apa? Wa tawdihul fiqh fid din minhajus salikin. Minhaj, tangga atau literatur, jalan bagi orang yang menempuh atau orang yang berjalan, dan penjelasan fikih dalam agama. Siapa penulisnya indak ya Haris? Wallahu a'lam. Haris ini, Haris Panjar. Enggak tahu. Haris Robot, Haris Abdul Qahar. Al-Imam Sa'di. Siapa nama lengkapnya? Hasan, dilengkapi. Ada Haris yang lain selain Ana? Ada lagi yang ketiga enggak? Dari tulab siapa? Ada lagi enggak? Tayyib. Tidak ada. Khairan insyaallah. Indak ya Zilal. Siapa penulisnya? Abu Abdullah Abdurrahman Ibn Nasir Ibn Abdullah Ibn Nasir Al-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Itu nama muallifnya. apa yang antum ingat dari sedikit biografi muallif dari sejak kecilnya indak ya Nam Faren? Apa yang diingat? Bagaimana perjalanan hidup al-muallif? Nah, mindak ya belakang. Belakangnya Fadli siapa? Iya, yang bersandar. Iya, yang di tembok. Siapa namanya? Hah? Huzaifah. Kelas berapa Huzaifah? Kelas 1B. 1B. Nah, maju lagi ya Huzaifah. Tayyib Al-Munkhafid Ra'sahu. Siapa yang menundukkan kepala belakangnya yoga? Belakangnya yoga sebelah kiri. Siapa? Guru. Oh khairan insyaAllah. Naga Ibrahim. Ibrahim. Apa yang diingat dari biografi muallif? Naga Ibrahim. Apa Ibrahim? Masya Allah. Telah hafal Al-Quran sebelum usia 12 tahun. Di antaranya itu Hasan. Yang lainnya. Yang belakang dekat pintu siapa? Kolan Suha Hitam. Ayo, siapa? Siapa Akmal? Hah? Siapa? Khairan. Hah? Agama Ju, Ishak. Sebelahnya siapa? Wahyu. Ndak ya Wahyu? Oh. Siapa? Wahyu atau bukan? Sampingnya Muawiyah siapa? Sampingnya Muawiyah itu? Insan. Ndak ya Insan? Apa yang diingat dari biografi muallif? Beliau hafal Al-Quran sebelum 12 tahun. Hah? Menuntut ilmu di negerinya, mengambil dari para masyayikh yang ada di negerinya sampai beliau gali semuanya. Naam. Setelahnya yaitu sebelumnya, sebelum itu indak ya fata mana fata? Aina fata? Aina ya fata? Sebelumnya apa? Yang mungkin lebih bisa mendorong kita untuk semangat. Apa diantaranya? Indak ya Sabah Razak. Hah? Kenapa? Barakallahu fikum. Yani sejak kecil sudah meninggal ibunya. Kemudian tidak lama kemudian bapaknya. Barakallahu fikum. Usia berapa indak ya Figo? Hasan ya Razak, sehingga diasuh oleh ibu. Ibu tiri. Nah, ibu tiri itu enggak mesti jahat ya. Jangan sampai dirusak dengan pemikiran orang-orang yang ingin memberangus adanya sebuah syariat, yakni ta'adduduz zaujat, dengan menghembuskan pemikiran ibu tiri itu jahat. Nah, barakallahu fik. Usia berapa ya Fiko? Ibunya meninggal 4 tahun. Ibunya meninggal Hah? Bapaknya meninggal usia berapa? 7 tahun. Barakallahu. Kita lanjutkan. Qala rahimahullahu taala, di sini sedikit mengulang. Naam. Yakni tentang a'maluhu wa ta'limuhu. Aktivitas beliau dan bagaimana kesemangatan beliau di dalam menyampaikan ilmu. Qala lamma dhahara nubughu syaikh wa huwa fi ri'ani syabab. Maka tatkala mulai nampak, yakni perkembangan kemajuan syekh dalam keadaan beliau masih di masa usia muda, usia pemuda, belum sampai 30 tahun. Sara aqranuhu yarji'una ilaihi. Maka jadilah aqran, yakni teman-teman beliau yang sebaya ataupun bermainnya, yarji'una ilaihi, kembali kepada beliau dalam masailul ilmi. Maka inilah faedah seorang yang semangat belajar tidak tergantung kepada teman. Adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau dikala mendengar para sahabat Ansar radhiyallahu anhum memiliki hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Rasul yang belum didengar oleh beliau. Maka beliau mengajak teman-temannya untuk belajar. Ayo belajar mengambil hadis. Ayo belajar mengambil hadis. Masih dalam usia muda, belasan tahun. Maka apa kata teman-temannya? Kita enggak akan ditanya. Masih ada Abu Bakar dan Umar. Orang enggak butuh kepada kita. Maka Ibnu Abbas mengucapkan ucapan yang kemudian dikemas oleh para ulama menjadi sebuah kaidah yang agung. Yani al-ilmu ya'ti wala yu'ta alai. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Naam. Ilmu didatangi bukan mendatangi. Dan yang kedua ucapan beliau, antum sigharul qaum wasatakunu kibarul qaum. Antum sigharul qaum, kalian sekarang sigar, anak-anak muda masih kecil. Besar ilmunya kayak apa, orang mau bertanya masih malu. Masa bertanya pada anak kecil? Mungkin masih malu. Sigharul qaum. Namun suatu ketika fasatakunu kibarul qaum, engkau nanti suatu saat akan menjadi orang yang besar dari sebuah kaum. Nah, dibutuhkan ilmunya. Dibutuhkan barakallahu fikum arahan-arahannya yang sesuai dengan syariat. Sehingga teman-teman beliau yarji'una ilaihi wa yastafiduna minhu, dan mengambil faedah ilmu dari beliau. Walamma balagha salisata wal isyrin min umrihi jalasa litadrisi ma'ada min qita'ihi anit talab. Maka tatkala telah mencapai usia 23 tahun, beliau mulai jalasa litadris, duduk untuk mengajarkan ilmu agama. Duduk untuk mengajarkan ilmu agama. Ma'ada min qita'ihi anit talab, bersama beliau tidak terputus dari mencari ilmu. Beliau tidak terputus dari belajar. Walaupun sudah mengajar, maka beliau terus mengajar, terus belajar lagi. Mencari ilmu, apakah min khilalil bahas, melalui bahas, yakni membuka kitab-kitab induk, ataukah dengan duduk kepada orang yang lebih alam darinya. Ini demikian, tidak terputus dari belajar ilmu agama. Kenapa demikian? Dikarenakan wasiat salaf disampaikan oleh Abu Muhammad Sufyan ibn Uyainah al-Hilali rahimahullahu taala, ahwajun nasi ilal ilmi al ulama'u. Ahwajun nasi ilal ilmi al ulama'u. Orang yang paling butuh kepada ilmu agama adalah para ulamanya. Orang yang paling membutuhkan ilmu agama adalah para ulama. Sehingga tidaklah mengetahui kadar ilmu illal alim, kecuali orang yang alim, berilmu, tahu kalau ilmu itu berharga, tahu kalau ilmu itu sangat diperlukan. Adapun orang jahil, mereka tidak pernah mengindahkan ilmu karena tidak tahu tentang agungnya ilmu. Naam, adalah Ibnul Qayyim rahimahullah menulis kitab Miftah dari Sa'adah. Disebutkan di sana sekian ratus, yakni sisi keutamaan ilmu dan lebih mulianya ilmu dibandingkan harta dan dunia. Naam. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menulis kitab Miftah dari Sa'adah. Dibawakan di sana sekian ratus, yakni sisi keutamaan ilmu dibandingkan dengan dunia dan harta benda. Naam. Sehingga barangkali antum menginginkan untuk mendorong diri antum semangat belajar, kembalilah kepada kitab tersebut, mendorong kita untuk lebih meningkatkan eksistensi belajar kita. 6. Di mana beliau terus belajar. Wa min ami alf sit wa sitatu mi'ah wa khamsin. Maka sejak tahun 1350 Hijriah, soro marja'an nas fi baladihi fi tadrisi wal fityah. Maka beliau menjadi maraji' referensi bagi manusia di negeri beliau, yakni Unaizah, dalam perkara tadris, pengajaran dan fatwa. Wa asbah 'alaihil ma'ul fi akhdhil ulum. Nah, maka jadilah beliau orang yang dijadikan sebagai marja' kembali, ma'ul diangkat kepada beliau, yakni dalam mengambil ilmu-ilmu. Kalau sudah sampai kepada Al-Imam Sa'di, maka sanadnya adalah tinggi. Nah, dan beliau memiliki para talamid, yakni para tulab yang barakallahu fikum masyhur. Di antaranya disebutkan di sini 21 tulab dan masih banyak yang lainnya. Naam. Maka di antara yang disebutkan adalah beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah. Naam. Yani barakallahu fikum Abdul Aziz Ibn Abdul Ibn Muhammad As-Salman, sahibul muallafatil masyhurah. Ini beliau adalah penulis karya-karya tulis yang sangat terkenal. Demikian pula Fadilatul Syekh Saleh ibn Abdullah Az-Zughaibi, Imam Masjid Nabawi. Ini belajar kepada beliau Al-Imam Sa'di. Demikian pula Syekh Abdullah ibn Abdurrahman Al-Bassam, yang mana beliau adalah adu hayati kibaril ulama. Naam, termasuk salah satu anggota hay'ah kibar ulama, ulama kibar, wa majma'il fikih islami, dan juga pengumpulan fikih-fikih Islam. Ini ulama-ulama besar. Demikian pula Asy-Syeikh Abdullah ibn Abdul Aziz Al-Aqil, adu majlisil qada al-a'la sabiqan, yani anggota Mahkamah Agung di negeri Saudi. 6. Yaitu beliau Syekh Abdullah ibn Abdul Aziz Al-Aqil. Demikian pula di antara barakallahu fikum yang paling masyhur dari murid-murid beliau adalah Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Al-Mufassir Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Naam. Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin adalah termasuk salah satu dari talamid Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Wa huwa asyharu talamid Syekh. Beliau yang paling masyhur dari talamid Syekh, tilmidnya, murid-muridnya Syekh. Demikian pula termasuk adwu hayati kibaril ulama, anggota kibar ulama. Wa ghairuhum katsirun rahimallahu al-mayyita wa matta'a wa nafa'a bil hayy. Dan selain mereka yang disebutkan dari 21 di atas, ini adalah masih sangat banyak. Semoga Allah merahmati yang telah wafat dari mereka dan memberikan nikmat dan kemanfaatan bagi yang masih hidup. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bagaimanakah kegiatan beliau? Qala rahimahullah, ma hadhil muhimmatil asas, bersama dengan urgensi yang pokok ini, kana yakumu bi'amalin jammah. Dahulu beliau tetap melakukan amalan-amalan yang sangat banyak, seperti yakni aktivitas beliau selain mengajar fatwa dan seterusnya, beliau juga merupakan imamatil jami', yaitu imam masjid yang ada di sana. Naam, al-jami' ini masjid yang dipakai untuk sholat Jumat. Naam, besar masjidnya. Naam, barakallahu fikum. Wal futya, demikian pula berfatwa. Beliau imam masjid, demikian pula berfatwa. Naam. Wa kitabatil wasaik, menulis wasaik, yakni perjanjian-perjanjian ataupun sertifikat-sertifikat. Naam. Beliau yang menulis wa tahriril awqaf wal wasaya, demikian pula membebaskan wakaf dan juga wasiat-wasiat, mengurusi hal yang demikian. Wa uqudul ankihah, mengurusi akad-akad nikah. Naam. Semuanya dilakukan oleh beliau. Naam. Wa kana mustasyaran aminan likulli man istasyarahu wastansahahu. Dan beliau adalah orang yang mustasyar, orang yang dimintai arahan, yang terpercaya. Naam. Bagi setiap orang yang meminta arahan dan meminta nasihat kepada beliau. Artinya amanah, menjaga rahasia dan memberikan arahan yang terbaiknya. Tidak ada tendensi mana sisi yang menguntungkan baginya. Naam. Ini keutamaan beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Lihatlah, ditambahkan di sini amalan beliau banyak, imam masjid, berfatwa, menulis sertifikat-sertifikat dan perjanjian, membebaskan tanah wakaf dan juga wasiat-wasiat, mengurusi akad nikah dan menjadi orang yang dimintai arahan bimbingannya. Jangan terpetik semua itu beliau jadikan sebagai nam pemasukan. Nam. Maka di sini ditegaskan walam yakun yakhud ala syai'in mimma kana ya'malu syai'an min hitamid dunya. Dan beliau tidaklah mengambil atas apa yang beliau lakukan ini sedikit pun dari bagian dunia. Betul-betul nampak keikhlasan beliau nas'alullah salama wal afiyah. Demikian pula disebutkan kama kana ahada musahimina fi ta'sisil maktabatil wataniyah bi Unaizah, sebagaimana beliau juga salah seorang yang memiliki andil besar di dalam membangun yakni maktabah al-wataniyah, yakni maktabah perpustakaan yakni negeri wataniyah di Unaizah, perpustakaan besar. Beliau memiliki saham di sana dari bangunannya ataupun kitab-kitab yang dipajang secara gratis di sana. Barakallahu fikum. Wa ta'min al-maraji' al-ilmiyah. Nah, demikian juga Nah, barakallahu fikum, dalam pemeliharaan marajik-marajik ilmiah, yakni buku-buku induk dan juga makhtutot-makhtutot, yakni manuskrip-manuskrip. Kenapa demikian? Di antara bentuk penjagaan agama ini adalah menjaga karya-karya tulis para ulama. Karya-karya tulis para ulama. Karena di antara diistimewakannya umat Islam ini adalah disebut ummatul isnad. Ummatul isnad, baik dari sisi periwayatan, kitab yang dibaca ataupun kitab yang dipelajari. Itu barakallahu fikum, di sana dijaga. Di antaranya para ulama dikala mereka meninggalkan kitab itu, kalau yang mutaqaddimin biasanya masih bentuk makhtutot, yakni manuskrip, tulisan tangan. Ini dijaga. Jangan sampai hilang. Kenapa demikian? Karena di sana musuh-musuh Islam dari kalangan ahlul dolal wal munafikin wal mulhidin, orang-orang ahlul bidah, mereka kadang menyamarkan kitab-kitab para ulama. Menulis dengan buku-buku yang judulnya sama dan penulisnya sama, namun nanti dalam beberapa huruf mereka tahrif, mereka simpangkan. Seperti misalnya dalam hadis inna habbatas sauda, ditulis inna hayyatas sauda. Inna habbatas sauda. Sesungguhnya habbatus sauda syifa likulida, obat seluruh penyakit. Ternyata hayyatas sauda, sesungguhnya ular hitam, obat seluruh penyakit. Nah, ini namanya tahrif. Dijaga yang seperti ini. Sehingga di sana, termasuk hikmah besar ulama Saudiyah dan mamlakah Saudiyah adalah ta'min marajil ilmiah. Menjaga makhtutot-makhtutot seperti ini. Seperti di Masjid Nabawi, ada di sana bagian makhtutot ataupun juga karya-karya ilmiah dari para ulama yang kitab cetakan aslinya itu terjaga. Maka dari itu mungkin kadangkala kita mendapatkan pentingnya di sini ikhtiaru taba'ah, memilih cetakan-cetakan atau percetakan yang amanah. Kadangkala beli kitab sudah mahal-mahal, ternyata banyak yang hilang tulisannya, istilahnya sakot. Atau di sana banyak bubuhan-bubuhan yang tidak diketahui dari mana. Yang diistilahkan mudroj. Itu dibahas semua oleh para ulama, bahithin, sehingga betul-betul buku pun terjaga. Ini bukunya. Kalau yang membawakan ilmu, itulah jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil berlaku pada kitab, berlaku pada orang. Pada kitab, oh ini muharraf, oh ini ada sakot, oh ini seterusnya. Sehingga dari sini pula, barakallahu fikum, memecahkan pemikiran kita. Termasuk ciri khas ahli sunnah wal jamaah salafiyin adalah iqamatuddin bitalabil ilmi bitalaki alal masyayikh awil asyah. Yakni diantara ciri yang paling menonjol dari ahli sunnah wal jamaah salafiyin adalah mereka barakallahu fikum menegakkan agama ini dengan yakni menghadiri majalisul ilm, talabul ilmi, dengan talaki mengambil dari guru-guru, dari para masyayikh. Tidak yang penting saya sudah bisa bahasa Arab, nahwu sorof saya kuasai, masuk ke maktabah perpustakaan kita kumpulkan riwayat ini, riwayat ini, riwayat ini, riwayat ini, disimpulkan. Sehebat apapun, sesistematis kayak apapun, seluas apapun, kata para ulama, belum dikatakan talibul ilmi. Sehingga barakallahu fikum, jangan terkesima dengan hasil-hasil karya kalau ternyata penulisnya bukanlah talibul ilmi. Di dalam ilmu hadis ada pembahasan di sana, seorang rawi dikatakan majhul. Rawi hadis, pembawa ilmu, fulan siapa? Majhul. Majhul artinya apa? Ini dikenal. Majlisnya banyak yang hadir. Iya, namun majhul di sisi para ulama. Kenapa? Majhul kata Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, ma lam ya'rifuhu illa wahid, wa lam yuwathiquhu al-mu'tabar. Itu majhul. Definisi majhul, orang yang walam yashtahir bitolab. Nam, malam yuwasikhu illa wahid. Orang yang tidak ditausik, tidak dipuji oleh para ulama kecuali satu dua orang ulama. Nam, layarifu illa wahid, tidak dikenal kecuali satu dua ulama yang mengenalnya. Walam yuwasikhuhul mu'tabar. Dan ulama yang diakui penilaiannya, tidak ada yang mentausiknya, tidak ada yang menyatakan dia thiqah dan seterusnya. Naam, walam yashtahir bitolab, dan tidak dikenal orang yang belajar ilmu agama. Sehingga dari sini, maka ini mengingatkan kita, kalau kita sudah mengakui sebagai ahli sunnah wal jamaah salafi, ciri yang paling nampak adalah kita harus semangat duduk di majalisul ilm. Barakallahu fikum, karena di sana ada istilahnya di sini beliau membangun ta'min marajil ilmiah, yakni adanya gudang ataupun tempat yang mengamankan marajil ilmiah, referensi-referensi ilmu dari kitab-kitab para ulama. Nah, jadi tidak serampangan, terlebih belajar melalui internet. Belajar melalui internet ini tidaklah melahirkan ulama. Tidaklah melahirkan ulama. Nah, kenapa? Karena di sana yang namanya internet, kalau tidak dibarengi dengan pertolak taufik dari Allah Ta'ala dan niatan yang lurus serta malakah khalfiyah yang salimah, yakni basic kemampuan ilmu yang selamat, ini malah justru akan memudaratkan. Nah, oleh karena itu anak-anak kita di sini, para thalabatul ilm, tidak kita izinkan memakai HP, terkhusus HP Android. Nah, kenapa? Karena masuknya antum di sana akan memudaratkan. Nah, kenapa? Karena kata para ulama, yang namanya HP itu silah zatu haddain, pedang bermata dua. Pedang bermata dua. Nah, kalau salah menggunakan justru akan menghunus dirinya sendiri. Nasallahu salama wal afiyah. Qala rahimahullah, litakuna fi mutanawilit talabah. Nam, beliau membuat maktabah dan juga menjaga, yaitu membuat maktabah dan juga memelihara marajik-marajik ilmiah, referensi ilmu, agar supaya mudah diraih oleh para pelajar. Nah, kalau orang, para thalabah, hal yang paling dibutuhkan diantaranya kutub, kitab. Nah, kita memang selama ini sederhana. Nah, karena tahu referensi itu berat, sehingga cukuplah kita membawakan yang rajih dengan sedikit menunjukkan dalilnya. Permasalahan khilaf itu banyak. Nah, lebih mantap kalau kita bisa melihat kepada marja. Mau beli kitab ini mahal, kitab ini berjilid-jilid. Uang ya buru-buru bisa ngaji saja, alhamdulillah ya. Sudah ini, bagaimana mau beli ini? Nah, sehingga Syekh dalam rangka jihad memudahkan para thalabah membuat maktabah. Walhamdulillah ma'had kita sudah ada sedikit. Nah, maka barangkali ada ikhwah di sana yang ingin mungkin membantu dakwah ini dengan memajukan maktabah. Nah, bisa nanti. Nah, diarahkan ke arah maktabah membeli kitab-kitab, sehingga barakallahu fikum para thalabah semakin mudah mencari referensi. Karena walhamdulillah thalabah kita sekarang sudah mulai kita arahkan kepada kitab-kitab. Kalau dahulu masih sedikit, masih tingkatan MTS, barakallahu fikum yang sederajat dengannya, barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Kama qama bil isyrafi 'alal mahadil ilmi bi Unayzah, sebagaimana beliau yakni juga orang sebagai yaitu musyrif di sana, yakni yang turut serta mengatur ma'had al-ilmi. Ma'had al-ilmi ini semacam yakni sekolahan yang di sana memiliki tingkatan-tingkatan dari ibtidaiyah, kemudian mutawassithah, kemudian tsanawiyah, kemudian ma'hadul 'ali. Naik, diperhatikan. Wa qad ayyana lahu ratibus syahri muqabil isyrafihi. Lihatlah di sini, subhanallah, bagaimana zuhudnya syekh. Wa qad ayyana lahu ratib syahri. Telah ditentukan bagi beliau karena sebagai orang yang mengatur ma'had, beliau ditentukan baginya ratibus syahri, yakni gaji bulanan. Muqabil isyrafi sebagai yakni bayaran kerjanya beliau. Maka ternyata fatarokahu syekh ihtisaba. Syekh meninggalkannya ihtisaban, berharap kepada Allah pahala. Kama urido alaihil qada, demikian pula pernah beliau diminta dengan sangat untuk menjadi hakim. Untuk menjadi hakim menegakkan qada, yakni penegakan hukum, di tahun 1360. Ternyata famtana'a, beliau menolak. Bukan ketenaran yang dicari, bukan kesohoran yang dicari. Lihat keikhlasan syekh. Cukup saya mengajar. Dan nanti akan kelihatan beliau bagaimana kesemangatan dalam mengajar. Wamtana'a ta'warru'an, karena mawarok, beliau meninggalkan hal yang khawatir melalaikan beliau. Wahirson ala adamil iltizam bi amali rasmi, dan yakni beliau semangat, karena semangat untuk tidak terikat dengan amalan resmi, amalan dinas yang resmi. Yushiluhu anil ilmi wa ta'lim, karena akan menjadikan beliau berkurang waktu untuk belajar ilmu agama dan mengajarkannya. Subhanallah. Syekh begitu tawadu dan waraknya. Wa kurira alaihil arab miraran falam yakbal. Terus diulang-ulang permohonannya. Ditawarkan, dimohon dengan sangat miraran, berulang-ulang, berkali-kali. Falam yakbal, beliau tetap menolak, tidak mau menerimanya. Barangkali kurang, tambah sekian, tidak, bukan karena itu. Namun kepengin konsentrasi lebih dalam untuk mengajarkan ilmu. Barakallahu fikum. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmallah. Dan bagaimanakah kesemangatan beliau dalam mengajar, insyaallah kita baca dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik dan bisa mengambil faedah dan juga iktibar dari sirah para ulama kita. Sebab dikatakan oleh Syekh Muqbil Al-Imamul Wadi'i rahimahullah, beliau mengatakan di antara sebab seorang istiqomah di atas talabul ilmi, kita istimror dan bisa semangat serta istiqomah belajar, di antaranya qira'atu siratil ulama, membaca sirahnya para ulama. Sehingga kita ternyata kita belum seberapa. Ini ikhwani fitin rahimani wa rahimakumullah, yang kami mudah membacanya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum kita menutup, kita ingatkan kepada diri kami semuanya, terkhusus dan antum rahimakumullah jami'an, bahwasanya di hari-hari ini Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepada kita hujan nikmat yang sangat besar. Maka marilah nikmat yang besar ini kita bersyukur kepada Allah dengan meningkatkan ketakwaan. dengan meningkatkan ketakwaan. Kembali lagi kita mengingatkan untuk para ikhwah terkhusus yang berada di seputar ma'had ataupun yang jangkauan mudah ke arah ma'had untuk memakmurkan lagi majalisul ilm, durus-durus khasah yang telah diselenggarakan ataupun yang ada diajarkan oleh para mudarisin yang ada di sini. Dan barakallahu fikum, bukanlah yang terpenting belajar kita harus langsung tahu, namun barakallahu fikum, bagaimana kesungguh-sungguhan kita belajar. Nah, dahulu kita di Yaman belajar di sana tidak ada kompromi. Maksudnya bagaimana? Kita masuk ketika syekh sudah di tengah pelajaran, ya kita harus ikut. Bagaimana biar paham? Kita semangat mencarinya. Belajar kepada orang-orang yang mampu untuk membimbing kita. Nah, sampai-sampai dahulu ketika kita masuk pada kitab Sahih Bukhari, Kitabul Faraid. Nah, kitab waris. Dari hari pertama sudah puyeng. Kita nangis, enggak, Masya Allah, enggak mudeng satupun. Apa ini? Tanya senior kita, gimana bisa mudeng? Ya antum cari guru orang Indonesia yang bisa ngajari. Akhirnya kita cari ikhwah yang biasa, itu ustadz-ustadz yang biasa ngajari ilmu faraid. Ternyata sudah 10 kali aku enggak mau ngajar lagi. Masa enggak kasihan? Akhirnya beliau mengarahkan kita, ya kalau antum mau, berarti antum harus mencari kitab ini. Kalau sudah dapat baru aku mau ngajar. Karena beliau tahu di maktabah sudah habis stok. Kalau beli insya Allah enggak dapat. Ternyata benar enggak dapat. Semua enggak ada. Aduh gimana. Sudah. Kita minta izin ke Ustadz tadi. Ustadz, saya pinjam kitabnya. Tak tulis. Akhirnya sebulan kita selesai menulis. Ini sudah saya tulis. Mau tidak mau harus ngajar. Akhirnya diajar walaupun sendirian. Sejak belajar itu, oh ternyata nyambung belajarannya. Artinya, para kalafikum ini sebagai pengalaman pribadi, jangan sampai durus-durus yang ada menjadi alasan kita belajar karena sudah ketinggalan. Karena sudah ketinggalan. Ini tidak, namun seorang talibul ilmi, para kalafikum, terutama dalam durus-durus yang di luar, ini kalau menanti buka yang pertama, ya tentu akan habis kesempatan kita sebagaimana kita dulu di Yaman. Kalau kita menunggu syekh ini membuka dari awal, berarti 4 atau 5 tahun berikutnya akan mulai dari awal, mungkin kita sudah pulang tidak mendapatkan ilmu dan sanad dari syekh ini. Nah, sehingga demikianlah syan talabatul ilmi ini, barakallahu fikum, marilah kita ramaikan lagi, makmurkan lagi durus-durus khasah, karena mudah-mudahan dengan meningkatnya rasa syukur kita, meningkatnya kesemangatan belajar kita, menambahkan ilmu agama yang bermanfaat dan membuahkan amalan soleh, yang dengan sebab itu Allah akan membukakan barokah dari pintu-pintu langit dan bumi, yang semoga Allah menyelamatkan kita dari azab yang Allah turunkan dengan sebab perbuatan orang zalim di antara kita. Amin. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum. Subhanallah.